Segera doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qal ma'alif rahimallahu taala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayna wasalna? Qala syekh. Qala syekh. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, man lam ya'naf min musyarakatil andad fil asbab fahuwa hasisul himmah wa alamatu iqamati iyah fi tajrid ma dzakarnahu min ad-dawami wa wajdanis samarah wa min samarati dzalika tibu waqtil mutajarrad wasafa'u qalbihi wa wijdanu rahatihi min mulabasati khalqi wa mukhalatatihim. Gala Syekh, berkata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi, man lam ya'naf min musyarakatil andad fil asbab fa huwa khasisul khimmah. Barang siapa yang tidak menolak dengan kasar, itu anifa ya'nafu gitu. Min musyarakatil andad, daripada ikut serta dengan para sekutu. Niddun itu sekutu. Maksudnya relasi di sini, relasi teman kerja. Fil asbab, di dalam melakukan sebab. Fahuwa khasisul himmah, berarti dia itu adalah seorang yang mempunyai semangat yang sangat rendah. Jadi ini masih mengenai antara maqam tajrid sama maqam asbab. Berkata Syekh Abdullah Al-Qurashi, seorang wali min awliya'illah, barang siapa yang tidak merasa menolak dengan kasar, jadi artinya dia tidak mau melakukan sebab gitu, fahuwa khasisul himmah, maka berarti dia itu semangatnya itu dalam meraih anugerah Allah Ta'ala sangatlah rendah, khasis rendah atau sangat jelek gitu. Nah, harusnya apa? Harusnya dia tidak mau menerima dan tidak mau bersatu dengan mereka di dalam mencari sebab itu, tapi tajrid. Wa alamatu iqamatihi iyyahu fi tajrid ma dzakarnahu min ad-dawam wa wajdanis samarah. Sedangkan tanda bahwasanya dia dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan maqam tajrid, bukan maqam asbab. Mazakarnahu, seperti yang kami sebut sebelum ini, minad dawam, daripada dawam, kelanjutan atau keterusan, wawajdan samarah, dan adanya buah. Jadi dia itu merasa tenang, gak ada keraguan sama sekali. Melakukan maqam tajrid itu dalam keadaan tenang, tidak ada keraguan sama sekali. Maqam tajrid ini kebanyakan dimiliki oleh para aulia ketika mereka itu di akhir-akhir umurnya. Maka mereka sudah sampai kepada maqam tajrid kamil. Walaupun yang mencari asbab itu adalah anak-anaknya, tapi sebetulnya mereka walaupun tidak punya anak sekalipun, tetap Allah Ta'ala itu akan menjadikan orang-orang atau hamba-hambanya yang mau meladeni dan mengurusi walinya tersebut. Dan dia senang. Di antara tandanya kalau seumpama dia itu memang dikehendaki Allah Ta'ala untuk tajrid adalah dia itu senang. Dengan kesendiriannya itu senang. Tidak melakukan sebab itu senang. Kalau dia melakukan sebab, dia merasa seakan-akan hina. Nah, berarti sudah sampai ke makam itu. Jadi makam tajrid atau makam asbab, sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya makam yang memang Allah berikan. Gak bisa direkayasa. Ah, nama makam tajrid. Enggak. Nanti ada waktunya tersendiri di mana seseorang itu berada pada makam tajrid. Tapi sebelum ada tanda-tanda bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak dia itu di dalam makam tajrid, maka dia harus melakukan sebab. Nah, itu. Wa min samarati dzalika, dan di antara buah daripada senangnya dengan pilihannya makam tajrid itu adalah tibu waktil mutajarrid. Waktu yang dia lewati itu dalam keadaan tajrid itu dia rasakan nikmat, enggak ada keraguan, enggak ada kesusahan, enggak ada kesedihan, gitu. Berbeda kalau sama kita. Misalnya kalau kita paksakan kita sekarang masuk di dalam makam tajrid dan tinggalkan makam asbab, maka kita terpikirkan begini, begitu, dan sebagainya. Kemudian ingin itu tidak terlaksana dan sebagainya. Nah, itu berarti tanda bahwasanya dia itu memaksakannya. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa sedih. Bahkan waktu yang berlalu kepadanya itu, pada masa-masa dia melaksanakan makam tajrid itu dalam keadaan dia menikmatinya. Wasafa igal bihi. Hatinya bersih. Enggak ada su'dhon kepada orang lain. Enggak ada menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain dalam hatinya, walaupun secara zahirnya dia tidak melakukan asbab. Nah, itu semuanya itu harus terlaksana. Ini tanda-tandanya kalau dia itu merupakan seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam makam tajrid. Wa wajdanu rahatihi, dan juga hatinya itu dalam keadaan senang. Bukan dalam keadaan sedih. Tadinya dia itu ketika fi maqamil asbab dia ceria. Ketika fi maqamil tajrid dia dalam keadaan seperti orang yang sumpek. Ah, berarti dia tidak dikehendaki. Min mulabisihi al-khalqa, daripada bercampurnya dia dengan makhluk, wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka. Wal himmah, sedangkan himmah yang dikatakan tadi oleh Syekh Abdullah Al-Qurasyi, bahwasanya kalau orang masih tidak menolak hatinya untuk menjauh daripada yang sepertinya, maka berarti dia itu rendah semangatnya. Himmah itu semangat. Apa itu? Wal himmah halatul galbi. Himmah itu adalah sebuah keadaan dari hati, bukan keadaan daripada zahir. Bisa ketahui dan bisa tampak tanda-tandanya daripada anggota dohirnya. Tampak dia itu semangat dan sebagainya. Itu himmah. Nah, tapi himmah itu sendiri itu adalah keadaan yang dialami oleh hati kita. Wahiyya guwatun iradah. Yaitu keinginan yang sangat kuat atau sangat besar keinginannya. Itu himmah. Wa ghalbatun bi'asi ilani li maqsudimma. Dan besarnya kekuatan untuk mendapatkan suatu tujuan daripada orang tersebut, apapun tujuan itu. Wa takunu 'aliyatan, dan biasanya himmah itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang sangat tinggi, bukan sangat rendah. Semangat yang besar yang dikatakan oleh para ulama, himmatur rijal tuhdimul jibal. Semangat orang-orang yang besar itu bisa meluluh lantakkan pegunungan yang sangat kokoh, yang besar. Nah, itu himmah. Himmah itu tidak akan dirasakan oleh seseorang kecuali berkaitan dengan sesuatu yang tinggi gitu. Sifat yang tinggi, bukan sifat yang rendah, enggak. Seperti diceritakan, ada seorang syekh yang dia itu bercerita kepada murid-muridnya bahwasanya termasuk daripada Ismullahul A'zam adalah al-himmah, al-qawiyah. Himmah yang sangat kuat. Himmah itu tidak ada pada diri seseorang pun. Kemudian dijadikan sebagai tunggangan untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Kecuali pasti akan tercapai. Nah, maka kemudian setelah selesai pelajaran daripada gurunya tersebut. Maka dia itu ingin membuktikan benar tidak apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Akhirnya apa? Dia mencari sesuatu yang mustahil untuk didapatkannya. Dia pikir-pikir apa yang mustahil pada dirinya untuk diraihnya. Ternyata dia itu adalah seorang murid yang orang tuanya nggak ada, orang nggak punya, sehingga mustahil bagi orang seperti dia itu kalau meminta anaknya raja. Nah, maka kemudian dibesarkan semangatnya untuk meraih putrinya raja sebagai istrinya. Maka kemudian dia datang. Datang kemana? Kepada raja itu. Gal raja, aku datang ke sini ingin meminang putrimu. Nah coba, ini himmah namanya. Nah, tapi rajanya bagus. Rajanya bijak. Maka dia katakan, Gal waladi anakku, orang mau minta anaknya raja itu tidak mudah. Maharnya itu mahal dan banyak. Apa itu maharnya? Maharnya itu adalah berlian, batu berlian yang banyak gitu. Di mana didapatkan batu berlian? Nah, dari saking enggak punyanya dia gitu. Dari saking enggak tahu sama sekali tentang yang namanya materi sampai ditanya, "Di mana itu didapatkan berlian?" Nah, katanya raja, "Ya di dasar laut." Berapa banyak dibutuhkan? Dia bilang gitu. Nah, satu mangkok. Biasanya seperti itu, kata dia bilang. Oh, baik, kalau begitu saya akan mencarinya. Nah, coba. Jadi nggak ada dalam terbersit dalam pikiran raja itu bahwasanya anak itu pasti berhasil. Nggak ada terbersit. Tapi kemudian dia memotong yang namanya kelapa. Batok kelapanya itu diambil, dibawa pergi ke laut untuk nguras air laut. Coba. Tapi didasari dengan himmah al-gawiyah, himmah yang besar. Akhirnya apa? Dia sambil membaca sebuah ayat yang dia baca dengan maksud tujuannya adalah untuk motivasi dirinya sesuatu itu pasti bisa kalau Allah berkehendak. Dia baca apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sambil siram innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Tiba-tiba Allah Ta'ala menggerakkan ikan-ikan yang ada di lautan itu berbicara kepada dia. Ikan itu berbicara. Dan dapat berbicara, ini kejadian nyata, bukan cuma dongeng. Dia berkata, "Galuhai anak muda, apa yang kamu lakukan? Saya akan menguras isi daripada air laut ini." "Kenapa?" "Galuhai, ya, karena saya mencari berlian." Akhirnya apa? Ikan-ikan itu kemudian kembali kepada teman-temannya, kasih tahu, "Sof, air laut kita itu akan sebentar lagi akan dikurasnya." "Kenapa?" "Iya, karena anak muda itu akan mencari berlian. Kalau begitu kita carikan saja sebelum dia itu kuras airnya." Gitu. Nah, akhirnya apa? Masing-masing ikan itu cari-cari-cari-cari dapat dimuntahkan sampai di pinggir laut itu, di pantainya itu penuh dengan berlian. Kalau itu terjadi kepada kita, lain ceritanya. Kita akan angkut semuanya itu. Tapi beliau kan telah mengambil batok kelapa itu. Diambil, penuh, sudah dia pulang. Nah, setelah dia pulang, subhanallah, Allah Ta'ala memerintahkan air laut itu untuk mengambilnya kembali ke dalam laut. Nah, coba lihat tuh. Kalau Allah mau, dalam satu waktu, orang yang kaya, orang yang miskin jadi kaya. Nah, ini kan contohnya ini. Dalam satu waktu. Nah, kenapa kekayaan itu dimiliki Allah? Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwasanya kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya itu karena usaha, karena kepintarannya, karena upayanya, tidak. Allah yang memberikan kehendak itu Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang memberikannya. Ini contohnya. Dalam waktu sekejap dia dapat. Akhirnya apa? Dia datang dengan membawa berlian itu. Datang. Katanya baru kemarin ketemu saya kok sekarang sudah dapat. Rajanya enggak percaya juga katanya. Ada yang mau ketemu siapa? Anak muda yang kemarin itu katanya. Dia sudah dapatkan katanya berlian. Kaget ya. Coba bawa ke sini. Dibawa, dilihat berlian memang. Dipanggil, coba cari panggil ahli berlian. Dilihat lagi ahli berlian itu. Betul berlian. Akhirnya mau enggak mau dia sudah janji dikawinkan, diumumkan. Bahwasanya tanggal sekian akan dilaksanakan perkawinan antara anak raja dengan laki-laki itu. Sudah dilaksanakan. Pas hari hanya sudah diakad, dibawa oleh raja untuk bertemu dengan putrinya itu. Begitu bertemu dengan putrinya, langsung dia katakan, enggak, aku ceraikan kamu 3 kali ceraian. Begitu dia ngelihat, langsung dia ceraikan 3 kali ceraian. Bukan ini maksudku. Tujuanku dengan himmahku ini bukan ini. Tapi ini cuma sebagai pembuktian bahwasanya ternyata apa yang dikatakan oleh guruku itu benar. Sedangkan keinginanku, tujuanku bukan ini. Tapi aku ingin mendapatkan ridhonya Allah SWT. Nah, jadi yang semacam inilah. Nah, ini contohnya. Ini himmah namanya. Himmah itu harus ada. Setiap orang yang menginginkan sesuatu yang mulia harus ada himmah. Nah, sekarang ini himmah itu, sebagaimana dikatakan Allah Haddad, Habib Ali Habsyi dalam kitab-kitabnya, di dalam kumpulan-kumpulan ucapan-ucapannya, dikatakan bahwasanya laqad raqqatil himam. Apa artinya raqqatil himam? Menipis. Sangat kecil. Himam. Jadi semangat-semangat yang besar itu enggak ada. Nah, makanya kan dikatakan pada masa yang lalu, himmatur rijal tuhdimul jibal. Itu himmah itu namanya. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, oleh karenanya, kita lihat kan, kalau seumpama Syekh, siapa namanya? Abdul Aziz Ad-Dabbal, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca salawat, kalau ingin Nabi sendiri yang menjadi gurunya, yaitu Allahumma inna as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad anta jama'a baini wa baina Muhammad fid dunya wa bil akhirah sebanyak 70 ribu kali. Begitu dengar 70 ribu kali aja sudah kita langsung mau mundur gitu. Ah, tapi beliau enggak. Kenapa? Ada himmah. Nah, begitu pula. Dulu kita masih ingat ya namanya orang tua dahulu seperti Habib Soleh Al-Hamid ketika beliau itu di penjara, begitu pula para habaib-habaib yang lainnya. Ketika mereka itu berada dalam kesusahan, itu mereka itu baca Yasin 41 kali, itu biasa. Ustaz masih ingat, Al-Fagir, dulu baca Yasin 41 kali itu hampir setiap hari Selasa, setiap minggu. Kita hadiahkan untuk Habib Syekh Betul Putih. Biasa, coba anak sekarang suruh baca Yasin 41 kali. Itu baca Yasin 41 kali enggak berubah keadaannya. Semangat itu besar, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya enggak boleh minum, enggak boleh ngomong, enggak boleh gerak. Itu kan mustajab. Kalau kita baca Yasin 41 kali, mujarab untuk mendapatkan tujuan kita itu. Nah, coba orang sekarang suruh baca. Nah, akhirnya apa? Yang ada terjadi adalah dibagi, ayo udah berapa orang. Nah, kan? Berarti biar jadi 41 kali digenapkan sama ini sama ini. Kalau dulu enggak sendiri. Nah, jadi itulah. Jadi sekarang ini sudah berkurang jauh. Al-Habib Abdullah bin Sulaiman Thahir wiridnya itu 25 ribu daripada salawat kepada Nabi SAW. 25 ribu kalimat tahlil la ilaha illallah. 25 ribu daripada kalimat ya Allah lain khatamkan Quran setiap hari 1 kali. Nah, ini kan himmah yang besar. Nah, itu pula Habib Abdul Rahman Segaf, datuknya bangsa Habaib Pak Segaf itu. Beliau itu membaca la ilaha illallah itu sampai 100 ribu kali satu harinya itu. Habib Umar Mohdor, 1 kali nafas baca ya latif 1000 kali. 1 kali nafas. 1 kali nafas. 1000 kali. Himmah. Jadi semangatnya itu luar biasa. Syed yang Fakih Mugaddam juga. Nah, jadi orang-orang yang punya semangat itu adalah orang yang besar. Dan semangatnya selalu di dalam meraih sesuatu yang sifatnya itu positif, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Gal, in ta'allaqat bi ma'alil umur wa safilatan in ta'allaqat bi adaniha. Jadi yang namanya himma itu bisa dikatakan himma aliyah. Himma aliyah itu adalah himma yang tinggi, semangat yang tinggi. Nah, itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang terpuji. Nah, tapi kalau sesuatu yang diinginkan itu dengan himmahnya itu ada sesuatu yang rendah, maka dikatakan himmah safilah. Kebalikannya itu himmah safilah. Nah, jadi himmah safilah itu kebaikan untuk orang fasik, orang kafir itu. Nah, tapi kalau himmah aliyah itu para aulia yang memilikinya itu. Semoga kita termasuk memilikinya. Gala syair wa ajadah. Apa itu? Hamzah petak. Wa qailatin lima alatkal humumu wa amruka mumtasalun fil umami fagultu zurriyati ala hali zarini zarini ala hali fa inal humuma bigadril himami. Wa qailat, ada seorang wanita yang berbicara. Lima alatkal humumu, kenapa engkau terbawa oleh kesumpekan dan kesedihan? Wa amruka mumtasalun fil umami, padahal perintah kamu itu pasti akan dilaksanakan di antara umat. Kamu merintahkan apa saja pasti dilaksanakan. Kenapa kok sampai engkau dalam keadaan sumpek sedih? Fagultu, aku katakan, zarini ala hali, biarkan aku dalam keadaanku ini. Fa innal humuma, karena yang namanya kesumpekan, kesedihan itu bigadril himami, dengan kadar semangat yang ada. Artinya apa? Tambah besar semangatnya, tambah banyak cobaannya. Tambah besar, tambah tinggi tujuannya, tambah banyak halangan-halangannya. Itu maksudnya. Wa galal akhar, iza atasyatka akufful li'ami, kafat kal qana'atu syaba'an waraya. Jika kamu merasa dihauskan dengan kaf akuf, jadi apa? Telapak tangan celaan. Kafatkah, cukup kamu punya sifat gona'ah, syaba'an yang menjadikan kamu itu merasa kenyang dan merasa lepas dari dahaga. Rayyan itu lepas dari dahaga. Fakun rajulan rijluhu fithara, jadilah kamu itu seorang yang kakinya itu berada di bintang yang paling tinggi sana, as-sara. Wahamatun himmatuhu fisaraya, jadi kakinya berada di bumi. Wahamatun, dan mempunyai semangat. Himmatuhu fisaraya, dan sedangkan semangatnya itu engkau letakkan di atas bintang yang paling tinggi, bintang suraya yang tinggi itu. Fa inna iraqata ma'il haya duna iraqati ma'il muhayya. Karena sesungguhnya menumpahkan air kehidupan di bawah, menumpahkan air rasa malu yang ada di wajah itu. Artinya apa? Lebih baik mati daripada kita itu malu tidak sampai kepada apa yang kita inginkan. Gitu loh. Itu permisalan, perumpamaan daripada himmah yang sangat besar dari seseorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Wa ma zakartuhu minal ma'ani ma'anil iqama fi naw'il asbabi wa tajrid huwa syai'un fahimtuhu mimma yaqulu ba'da hadza min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' idamatuhu iyyaka fihi ma husulin nata'ij. Dan yang aku sebutkan daripada tanda-tanda, daripada arti-arti engkau itu didudukkan di dalam macam yang mana? Apakah macam asbab ataukah macam tajrid? Huwa syai'un, itu adalah sesuatu. Fahimtuhu, daripada apa yang aku fahami. Mimma yakuluhu, daripada apa yang dikatakannya. Ba'da hadza, setelah ini. Jadi apa? Pada hikmah yang ketiga ya. Apa itu? Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i idamatuhu iyaka fihi ma'usulin nata'ij. Di antara tanda-tanda bahwasanya Allah SWT, Al-Haq Allah, meletakkan engkau dalam kedudukan, suatu kedudukan, di antara dua itu, asbab atau tajrid. Idamatu iyaka, kamu terus continue dalam kedudukan itu. Mahusulin natai, tapi juga ada tanda-tandanya, ada buahnya, ada hasilnya. Bukan malah sebaliknya, malah sedih, malah susah, malah berdosa, malah ada sukdon dan sebagainya. Tidak. Nah, itu tanda gitu. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah SWT di muka bumi ini, ada sesuatu yang menjadi rahasia daripada ibadah yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Apa itu? Allah SWT ketika akan menciptakan makhluknya dan menciptakan alam semesta ini, Allah Ta'ala itu berfirman di dalam hadis kudsinya, kuntu kanzan mahfiyan. Dulu, aku ini adalah sesuatu yang tersimpan daripada sesuatu yang sangat berharga. Fa'uhibbu an u'rafa. Maka kemudian aku ingin supaya diketahui. Fa'khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk dan alam semesta ini. Jadi, inti daripada semua syariat ini, inti daripada semua ciptaan Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala itu ingin kepada kita sebagai hambanya dan ciptaannya itu supaya kita itu mengetahui benar-benar bahwasanya apapun yang terjadi pada kita, baik merupakan keburukan maupun kebaikan kepada itu semata-mata daripada Allah SWT. Dan semata-mata dan kehendak Allah. Dan semata-mata karena keinginan Allah yang akan diganjarnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Tapi yang tidak tahu pasti banyak maksiatnya. Yang tidak tahu atau tidak berusaha tahu atau tidak pernah tahu, dia pasti akan banyak maksiatnya. Makanya kan, coba lihat. Nabi SAW di dalam makom Isra Mi'raj, itu adalah makom yang paling sempurna bagi Nabi. Paling istimewa bagi Nabi. Tapi subhanallah, Nabi SAW itu mempunyai 1000 nama, 1000 sifat ya, yang terkait dengan nama atau sifatnya itu 1000. Gitu. Tapi subhanallah, di antara nama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam momen yang sangat istimewa itu adalah Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah yang paling tahu dan paling merasa sebagai hambanya. Nah itu maksudnya. Jadi seorang itu ibadah ini diwajibkan Allah Ta'ala itu untuk supaya tahu bahwasanya ada Rabb di atas sana yang harus kita sembah. Inti daripada ibadah sholat apa? Supaya kita tahu ada Allah. Inti daripada ibadah puasa apa? Supaya kita tahu ada Allah. Inti daripada semua ibadah yang bermacam-macam itu semuanya itu, intinya itu adalah supaya kita tahu bahwasanya ada Allah yang menciptakan kita semuanya. Yang tahu akan hal ini, dia selamat. Yang gak tahu, maka banyak dia itu yang berdosa karenanya. Gitu. Nah, kenapa? Karena yang tahu kepada Allah Ta'ala berarti tajrid. Yang gak tahu, asbab. Gitu. Jadi antara dua magam itu, berbeda. Makom asbab itu di bawah, makom tajrid itu di atas. Nah, makom tajrid itu sama halnya seperti orang yang sudah mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Kenapa kita pusing-pusing? Nah, gitu. Nah, sedangkan yang mereka yang belum mengetahui, masih di dalam asbab. Nah, kaitannya itu katanya syariat itu seperti itu di dalam hal ini. Nah, makanya jadi sangat rugi. Sekarang itu yang harus kita ketahui, harus kita persingkat perjalanan waktu itu dengan cara tafakkur seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dengan cara evaluasi. Dengan cara meneliti. Dengan cara membuat pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi bagi kita. Sebuah kenyataan yang membenarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita tambah yakin. Harusnya itu seperti itu. Makanya kan Nabi SAW mengatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Satu saat saja kita itu bertafakkur itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun lamanya. Nah, karena apa? Nah, karena di dalam pembinaan iman, tafakkur itu lebih cepat daripada belajar daripada ibadah. Ibadah 1 tahun, tafakkur 1 saat, nah itu lebih cepat 1 saat tafakkur daripada ibadah 1 tahun di dalam menumbuhkan keimanan. Kan iman itu yazidu wa yankusu. Yazidu bi ta'at. Wa yankusu bil maksiat kan. Atau itu kan ibadah. Nah, jadi ibadah 1 tahun. Di dalam cepat tidaknya membina keimanan. Dan menambah keimanan seseorang. Itu lebih cepatan tafakkur. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang orang itu enggak tahu caranya. Metodologinya itu gimana tafakkur. Nah, ini tafakkur ini seperti ini. Ini tafakkur. Termasuk tafakkur. Nah, jadi artinya apa? Berusaha untuk tahu. Oh ternyata Allah itu ada. Tandanya apa? Subhanallah, aku satu hari ini begini, begini, begini. Tapi tiba-tiba begini, begini, begini. Nah, itu loh, itu tafakur itu namanya. Lihat, kita baca tentang sesuatu yang sifatnya itu ilmiah. Kan banyak dijual-jual buku-buku itu. Tentang apa? Kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala dalam ciptaannya itu. Kenapa bisa begini? Ah, berarti apa? Tujuannya itu satu. Supaya Allah, kita tahu Allah itu ada. Itu tafakur. Kenapa? Ibadah semuanya itu tujuannya satu. Adalah supaya menguatkan keimanan kita bahwasanya Allah itu ada. Tafakur itu adalah jalan yang paling cepat pintas. Untuk menyampaikannya. Gitu. Nah, seperti apa? Gini. Semua manusia dalam kesedihan. Ya kan? Kalau tidak dalam kesedihan, berarti bukan manusia. Ya kan? Kenapa Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia semuanya dalam keadaan susah. Enggak ada yang senang, enggak ada yang senang. Walaupun Nabi, enggak ada yang senang. Kalau kita berbicara senangnya itu dirasakan oleh hawa nafsu. Oleh anggota dohir ini enggak ada yang senang. Tapi kalau hati bisa senang, bisa. Senangnya hati itu apa? Kalau dekat pada Allah. Melaksanakan sebuah kebaikan kepada sesama. Ada kepuasan tersendiri. Itu kesenangan hati. Tapi kalau senangan yang dirasakan oleh anggota dohir, maka pasti disertai, diawali, atau diakhiri dengan kesengsaraan. Selama di dunia seperti itu. Banyak keinginan-keinginan, kehendak-kehendak, tapi tidak terlaksana. Nah, itu di dunia. Itu maksudnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Paham? Ah, tapi bukankah? Kalau orang itu diciptakan selalu dalam kesusahan, dia itu kan akhirnya akan menjadi putus asa. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa la ta'asu min rahmatillah. Kok bisa manusia itu sudah dikatakan bahwasanya Allah menciptakan mereka selalu dalam kesusahan, tapi kenapa mereka itu masih tetap sedikit orang yang mau bunuh diri, tapi lebih banyak yang gak mau bunuh diri. Padahal mereka juga mendapatkan kesusahan. Nah, kenapa itu? Nah, itu kan cari sebuah pemikiran. Apa sih sebabnya? Sebabnya adalah Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran di dalam ayat yang lainnya, innamal usri yusra. Jadi, setelah seseorang itu menjalani kesulitan, pasti akan dirasakan sebuah kemudahan, kesenangan. Ah, kesenangan itu. Mana sih ada seorang suami yang mau kawin kalau gak ada kesenangan itunya? Ada? Buat apa? Kesenangan punya anak, kesenangan tidur sama istri. Buat apa? Perempuan itu kan sifatnya itu berbeda sama laki-laki. Bawelnya, ya kan? Cerewetnya, cara berpikirnya tidak menerima dengan kehendak Allah dan sebagainya, melihat sebab terus. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, perempuan itu sangat rendah cara pemikirannya itu. Sehingga menjadi sebab utama seorang yang soleh dikatakan orang soleh. Nah, kalau semua mengada itunya, nggak bakalan ada yang mau kawin. Coba lihat, di antara pertimbangan mereka-mereka melakukan free sex. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan anak-anak kita dan keturunan kita. Adalah, dia nggak mau terikat. Dia nggak mau terikat, karena perempuan itu sifatnya beda-beda. Tapi dia itu mau hidup bebas. Coba sana, coba sini, coba sana. Nah, itu diantaranya. Nah, tapi kenapa kok orang mau kawin? Kok mau menjadikan dirinya itu dalam ruang lingkup yang sangat terbatas? Sehingga dia itu akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Setiap orang yang kalau mau kawin, kalau dia mikir, maka dia pasti akan mikir 2 kali atau 1000 kali bahkan untuk kawin. Tapi kenapa mereka itu mau? Iya, tetap anak mau kawin. Walaupun begini, walaupun. Nah, kenapa? Ada kesenangan. Kesenangan itu yang diidam-idamkan itu. Ya kan? Nah, ada anak, itu kesenangannya. Kalau enggak ada itu, enggak bakalan ada laki-laki yang mau kawin sama perempuan. Nah, itu loh, innamal usri yusra itu. Nah, jadi yang semacam itu adalah hendaknya kita jadikan sebuah pemikiran. Oh, subhanallah. Allah Ta'ala itu dalam menciptakan itu sangat luar biasa, menata rapi benar gitu loh. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddal bala al-anbiya." Paling besarnya cobaan itu justru para nabi. Lalu baru para ulama. Kenapa kok para nabi? Apa kaitannya? Cobaan kok nabi sih? Ayo coba. Apa kaitannya? Nggak jadi pemikiran. Ayo, kenapa? Kenapa? Karena apa? Jawabnya kalau ditanyakan dengan A dengan hadis, maka jawabnya dengan hadis juga. Ayat dengan ayat juga. Artinya seperti itu gitu lah. Jadi kenapa kok para ulama itu, para nabi itu justru yang paling besar cobaannya? Harusnya dia itu kan orang-orang istimewa. Ya kan? Karena mereka itu adalah orang yang paling bisa menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menerima dengan ketentuannya dengan bersabar itu adalah pahala yang paling banyak diberikan Allah taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sehingga apa? Yang patut untuk didoakannya adalah para nabi, lalu para ulama, baru kemudian yang mengikuti mereka gitu. Kenapa? Karena seseorang itu mau diuji cintanya benar-benar kepada Allah atau tidak, itu tidak bisa dengan kenikmatan, tapi dengan kesusahan. Sama seperti kita. Ana pengen uji murid-murid ana ini bagus-bagus enggak? Mana yang terbaik di antara mereka? Mana yang paling cinta kepada saya? Ujiannya gimana saat kita kasih makanan rujak? Yang paling bersyukur, maka dia berarti yang paling taat sama aku. Sehingga apa? Kasih makan rujak seumpama. Maka mereka akan berpandai-pandai untuk bersilat lidah. Untuk berkata-kata, mujamalah dan sebagainya. Supaya jadi orang yang paling dicintai oleh guru itu kan. Ya kan? Bukan jadikan sebuah tanda itu. Paham? Kenapa? Karena gak enak. Orang bisa bohong. Coba kalau orang sabar. Sekarang kita ingin menyeleksi di mana murid-murid kita yang terbaik. Caranya gimana? Kasih kesusahan. Itu betul-betul. Padahal dia itu susah. Padahal dia itu sedih. Padahal dia itu merana. Tapi tetap saja dia itu merasa bahwasanya itu adalah gurunya. Itu baru ketahuan. Makanya kan para nabi itu adalah yang paling berat cobaannya. Kenapa? Yang paling bisa menerima dengan ketentuan Allah. Semoga kita termasuk yang semacam itu ya. Kemudian katanya, wama zakartuhu wa qad zakara fi tanwir hadhil mas'alah binasiha hakian an hadzal kitab wa qala bi atharihi wafham rahimakallah, dan telah disebutkan oleh Imam Atha'illah Ibnu Atha'illah Al-Iskandarani ini hakian an hadzal kitab, yang dia itu menceritakan tentang kitab ini. Wa qala bi athari, dan dia berkata dengan sesuai apa yang disampaikannya. Apa itu? Wafham rahimakallah, fahamilah, yang semoga Allah merahmati kamu. Anna min sya'nil adwi an ya'tiyaka fima anta fihi mimma agamakallahu fihi fayuhaggiruhu indaka litatallubi ghairi ma agamakallahu fihi fayushawishu alayka galbak wa yuqaddiru waqtak wa dhalika annahu ya'ti lil mutasabbibina fa yaqulu lahum law taraktumul asbab wa tajarrattum la ashraqat lakumul anwar wa lasiqat minkumul qulub wal asrar wa qailan aidan wa dhalika sun'a fulan wa fulan wa yakunu hakadha 'abdu laysa maqsudan bitajrid wa la taqatalahu bihi. Jadi ini masih berbicara tentang tajrid. Tadi kan dikatakan bahwasanya tanda-tandanya kita ini dikehendaki Allah Ta'ala dalam makam asbab atau makam tajrid itu apa? Katanya di sini tanda-tandanya itu adalah kalau kita itu kontinu dalam di dalam makam itu, kemudian ada buahnya, ada hasilnya, bukan tanpa hasil. Hasilnya itu selalu baik. Maka beliau katakan di sini menjelaskan tentang hikmah yang ketiga di atas tadi. Hadil masalah binasiha hakian. Anna min sya'nil adui, bahwasanya biasanya musuh itu an ya'tiyaka fima anta fihi, dia itu akan datang kepada kamu berkaitan dengan kedudukanmu. Mimma aqamakallahu fihi fayuhaggiruhu indaka, kemudian musuh itu akan menghinakanmu di situ. Litatallubi litatlubu ghaira ma aqamakallahu fihi, supaya kamu itu mencari sesuatu yang Allah tidak dudukkan kamu di situ. Itu kan kerjanya musuh itu. Musuh itu gimana sih? Musuh itu adalah selalu ingin musuhnya itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Fem, kalau musuhnya itu dalam nikmat, pengennya sekarang dipindah ke dalam keadaan sengsara. Kalau dalam keadaan sehat, pengennya dia dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan kaya, pengennya dia dalam keadaan fager, ya kan? Nah, itu loh maksudnya. Kan setiap musuh berharap seperti itu kan? Nah, sama. Kalau seumpama kita itu berada dalam satu makom, misalnya makom tajrid, lalu setan itu datang kepada kita. Iblis itu datang kepada kita. Makanya kan di sini ini menjelaskan tentang kenapa sih kok yang dikatakan tanda-tanda daripada kehendak Allah, kita itu duduk dalam makom apa itu, kok justru kita continue dalam makom itu, kemudian tampak hasilnya. Kenapa kok demikian tanda-tandanya? Karena kata beliau tadi, musuh itu seperti itu. Fayati. Fayusawisu alaika galbak. Kemudian dia itu membuat kacau pikiranmu. Waikadir waktak. Membuat keruh waktumu. Wadhalika annahu ya'ti lil mutasabibin. Di mana dia itu datang kepada seorang yang mutasabib. Yang masih dalam makom asbab ini ya. Faygullahum. Maka iblis itu berkata kepada mereka. Lautaraktum al-asbab. Andai kata kamu itu tinggalkan asbab ini. Watajarraktum, dan kamu itu masuk ke dalam makam tajrid, la asyraqat lakum al-anwar, akan tampak cahaya dalam hatimu. Faham? Akan tampak dari tubuhmu itu sinar. Walasiqat minkumul ghulub wal asar, dan kemudian cahaya itu akan menempel kuat di dalam hatimu, bahkan ditambah lagi akan ada rahasia-rahasia yang banyak yang menempel dengan hatimu, katanya. Wa qailan aidan, dia juga berkata begini. Wakazalika sunah fulan, coba lihat tuh fulan, wali fulan, dia itu makom tajrid. Kamu masih makom asbab. Ah, pengen apa? Dirubahnya oleh iblis ini, oleh setan ini. Paham? Nah, ini contohnya yang di dalam makom asbab. Wa yakunu hadzal abdu laisa maqsudan bi tajrid. Ah, orang yang semacam ini enggak dikehendaki untuk makom tajrid. Ngerti enggak? Jadi makom tajrid itu kesimpulannya adalah suatu makom yang dengan sendirinya tanpa ada lintasan-lintasan enggak. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Enggak ada pertimbangan. Enggak ada perencanaan. Enggak ada pemikiran. Tiba-tiba sudah dalam keadaan kayak gitu. Nanti enggak? Seperti ceritanya Imam Hasan Basri itu. Langsung. Dia itu karena saudaranya. Lalu dia itu mengatakan, oh aku tergantung pada makhluk. Lebih baik aku tergantung pada Allah mulai sekarang. Ah udah. Jadi berarti apa? Sudah saatnya dia itu berpindah. Gitu. Nah, enggak direncanakan. Jadi salah kalau semua dia katakan sekarang tahun berapa? 2015, 2017 saya harus tajrid. Itu salah, itu dari setan itu ya, kayak gitu. Jalani aja. Nanti begitu saatnya itu akan berubah sendirinya. Dan ketika sudah sampai ke makam tajrid, maka dia itu merasakan nikmat betul. Enggak ada keinginan sedikit pun untuk kembali lagi ke makam asbab. Walaupun bagaimanapun mereka itu merayunya dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun, dia tidak. Nah, itu yang semacam itu adalah berarti dia dikehendaki dalam makam tajrid. Minallah. Yang benar itu Ustaz, ya? Yang benar itu kita ini sebagai seorang hamba itu seperti air. Jangan dilawan, seperti air. Jalan, nikmat. Coba jalani. Jalani seperti air. Dapat yang buruk, rasakan nikmat buruk itu. Dapat yang tidak enak, rasakan nikmat yang tidak enak. Karena datang dari Allah. Dan kita harus yakin bahwasanya semua kehendak Allah itu yang terbaik. Nah, jadi jangan dilawan, jangan dipaksakan. Bangun jam 3 malam. Ya kan, bangun. Mau tidur lagi, enggak bisa. Jangan dipaksakan. Ambil itu, sholat. Nah, gitu lah. Itu sebagian contoh kecil. Sebagian contoh yang kecil. Begitu pula ketika kita itu mendapatkan suatu cobaan. Jangan salahkan orangnya. Jangan salahkan orangnya. Kita jalani aja. Nikmati. Nanti lama-kelamaan. Itu kita akan terbiasa. Sama seperti air. Pertama kali kan susah. Waktu naik dia. Atau waktu dia itu akan membentur sesuatu. Susah pertama kali. Tapi habis itu. Ah, sudah biasa. Masuk. Kemana aja masuk. Ke seluk yang paling kecil pun. Ke sudut yang paling pojok pun. Dia akan masuk sampai ke sana. Nah, gitu loh. Jadi jangan bawa pertentangan. Jalani saja. Kesandung. Ngomong-ngomong. Ngapain ngomong-ngomong? Diam aja lah. Faham? Jangan ikuti setan. Jangan senengin setan. Nah, kenapa? Kehendak Allah. Berkaitan sama anak juga seperti itu. Anak kejeduk, anak jatuh dan sebagainya. Akhirnya dia itu jerit. Karena jeritnya dia nangis. Coba enggak jerit. Jadi harus yakin bahwasanya Allah itu begini dan anak itu jatuh dan sebagainya. Itu adalah sebagian daripada pendidikan Allah terhadap anak itu. Supaya itu pengalamannya itu menjadi guru baginya. Oh, jadi kalau lari itu enggak hati-hati, jatuh. Berarti aku harus jangan lari-lari lagi. Coba lihat anak kecil itu. Setelah itu jatuh, setelah itu kejeduk dia, dia bakal lihat lagi. Gitu. Nah, dengan sendirinya. Bukan malah kita itu nambah-nambahi pengajaran yang tidak mendidik. Bahkan justru menjauhkan dia daripada Allah. Dengan mengatakan, oh kurang ajar nih bangkunya, ini pukul-pukul bangkunya. Kan berarti kan nyalahkan orang. Jangan biasakan. Tapi kamu katakan, jangan nak. Pem, itu sudah dikehendaki Allah. Allah itu berkehendak yang terbaik buat kamu. Sabar ya, sabar, biasa aja itu. Kamu kan laki-laki, jagoan, ayo bangun jagoan. Nah, gitu. Gitu caranya. Nah, tapi kalau sudah kita seperti itu, jadi perempuan lagi akhirnya. Walaupun anak laki gitu. Jangan mau, yang perempuan harus jadi laki-laki dalam hal ini. Jadi jangan pernah lihat sebab. Jangan pernah melihat sebab. Jadi jalani seperti air. Nikmat. Dan ingat ya, hidup di dunia kan sebentar. Sebentaran saja. Kita enggak bakal terasa ternyata kita sudah umur 40 sekian. Paham? Nanti enggak bakal terasa, oh ternyata kita. Nah, ini ujian dan ujian ini kehidupan ini sangat-sangat berat. Berat. Kenapa? Karena setan kita itu bukan cuma satu. Musuh kita itu bukan cuma satu. Dari segala arah, apalagi kita sekarang di zaman yang dikatakan Nabi SAW, jadi dari 50 orang satu yang baik. Sekarang seperti itu gitu. Memang, jadi lingkungan itu sangat tidak mendukung. Kalau kita mau berkata begini, kalau kita jangan salahkan sebab, udahlah kita serahkan pada Allah Ta'ala. Oh banyak yang menentang. Nah gitu, ini orangnya sekarang. Ini lingkungan kita sekarang ini. Nah, tapi kalau kita melihat, kalau kita memikirkan, kalau kita merenung, hendaknya kita itu sadar. Tatkala kita itu meninggal, kan kita sendirian, mereka gak ikut. Yang mau tanggung jawab siapa? Kita sendirian, mereka juga gak ikut. Ngapain kita ikut-ikut mereka? Ngapain memperhitungkan mereka? Andainya seperti itu. Nah, jadi kita bina itu, yang pertama kali di kita dulu. Biasakan, menjalani segala sesuatu. Dan harus banyak merasa kecewa. Jangan pernah merasa harus tercapai, enggak. Nah, itu termasuk orang celaka, kan tadi disebutkan. Termasuk yang celaka, sebab. Inna misyaqatil adzi. An yatamanna mu'amala ta'akhi mislam mayurid. Wahuwa min nafsihi layijidu ba'du mayurid. Padahal dia dari dirinya, dia tidak mendapatkan sesuatu sebagian daripada apa yang diinginkan. Nah, jadi belajar untuk tidak capai. Nyuruh sesuatu, jerit-jerit, panggil-panggil. Tiga kali sudah, tidak datang. Ah, berarti tidak dengar. Berarti kita itu harus jalan sendiri. Itu maksudnya. Jangan malah tiga kali kita jerit, tidak dengar. Ah, kemudian setelah enggak dengar didatangi Allah. Kenapa sih? Budek ya? Ah, itu enggak usah digitukan gitu. Pem, berarti itu ngelawan. Yang senang sama setannya. Oh, setannya Farhan gitu. Dapat lagi satu. Ah, gitu. Nah, kita itu mau dijerumuskan. Jangan mau. Jangan mau, apalagi kita Syarifah, ngapain kita mau dijerumuskan? Enggak, aneh ini tujuannya siapa? Orang besar. Mau dipermainkan sama setan? Alafu. Nah, harusnya seperti itu gitu. Nah, aneh ini ustazah, aneh ini belajar. Guru anu orang besar gitu. Terus anu mau dipermainkan sama yang semacam ini. Alafu gitu. Harusnya seperti itu. Sebentar. Sebentar. Hidup di dunia sebentar. Jadi untuk itu kita hidup. Jaga hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Jangan sampai su'udan sama orang. Jangan nyalahkan sebab. Semuanya kembali kepada Allah. Ketika sholat merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Dan ketika merasa mendapatkan kenikmatan, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan gunakan kenikmatan itu sebelum terlambat. Jadi banyak orang yang mendapat kenikmatan tapi enggak digunakan gitu. Padahal Allah Ta'ala itu maha kaya, maha rahim, diberikan itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Anak-anak gimana? Itu ada urusannya sendiri, itu Allah Ta'ala yang ngurus. Jangan khawatir. Nah, ini enggak terus kumpul-kumpul. Nah, akhirnya seperti Sayyidatuna Asma binti Yazid, Al-Ansoriyah, seorang mujahidah yang luar biasa. Yang dia itu dikatakan dan dijuluki oleh Nabi SAW, Marsulun Nisa. Jadi apa? Utusan, delegasi perempuan. Satu orang tapi seakan-akan perempuan semuanya. Yang bertanya itu loh. Khusnul Taba'ulika itu. Nah itu kan luar biasa. Dia itu izin sama Rasulullah itu mau jihad. Karena ada suaminya, gak bisa dia jihad. Begitu meninggal suaminya. Rasulullah meninggal setelah 9 tahun dari kejadian itu. Maka dia itu pernah hadir dalam peperangan Yarmuk. Peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi itu. Keterusan peperangan Mu'tah. Keterusannya. Nah, di situ, dia bukan hanya ikut saja dalam peperangan untuk memberikan minum, untuk memberikan pelayanan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi dia juga ikut berjuang. Dia pegang pedang kanan-kiri. Gitu. Dan subhanallah, perempuan, tapi dia bisa membunuh daripada orang Romawi sebanyak 9 orang. Perempuan. Nah, itu. Nah, ini beliau ini juga seperti itu. Jadi beliau itu gak mau merasa, oh dirinya perempuan, sehingga dia itu harus merasa ngalah. Dia tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Enggak, anak harus bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah dengan kita itu mengetahui dan menyatakan kepada diri kita dengan sesungguhnya bahwasanya kita ini semuanya adalah hambanya Allah. Tahu hamba kan? Enggak ada. Terlintas pun untuk menentang Allah enggak ada. Terima aja. Paham? Pahit, manis, terima. Jangan kenapa-kenapa sampai apalagi sampai ditampakkan kepada orang, kenapa kamu itu begini begini begini? Nah, itu terlalu menentang itu kepada Allah Ta'ala. Dengan nyalakan sebabnya apalagi itu. Itu paling menentang itu yang semalam itu. Nah, jadi kembali kepada Allah. Enggak ada semua dunia ini kalau semua bersatu semuanya ingin memberikan suatu kemanfaatan kepada kita. Kalau Allah enggak berkehendak, tidak akan terlaksana. Coba lihat bagaimana sekarang ini. Kaum muslimin banyak yang mu'alaf di dunia ini karena sebab siapa? Sebab kaum muslimin? Tidak. Sebab syariatnya? Tidak, tapi Allah sendiri yang menggerakkan. Banyak orang Islam ini sekarang ini mu'alaf, itu masuk Islam itu sendiri, bukan lewat orang. Bukan lewat ulama. Bukan lewat kaum muslimin. Tapi dia dapat hidayat sendiri. Ketika dia itu pengen tahu kenapa sih Islam itu kok dimusuhin, kenapa sih Amerika itu begitu menindas kaum muslimin dan sebagainya. Akhirnya dia tahu masuk Islam. Mereka meneliti masuk Islam. Nah itu kehendak Allah. Allah yang berkehendak. Nah, makanya kan lihat bagaimana Nabi SAW yang ketika pernah berhak meminta sama Allah Ta'ala, meminta sampai nangis-nangis. Apa yang diminta? Ya Allah, jadikan aku ini sebagai ganti daripada seluruh umatku ketika engkau hisab nanti. Ditanya oleh Allah Ta'ala, Galia Muhammad, kenapa kau minta semacam itu? Karena aku takut ya Allah, ketika mereka itu dimintai pertanggungjawaban olehmu, dia tidak bisa menjawabnya. Sehingga dia itu akan malu di depan umat-umat yang lainnya. Aku tidak rela umatku malu di depan umat-umat lainnya. Apa kata jawabannya Allah Ta'ala? Galia Muhammad, aku lebih cinta kepada mereka darimu. Aku lebih menginginkan menutupi aib mereka darimu. Jadi artinya apa? Allah Ta'ala itu lebih cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Cuma kita itu gak mau merasakannya. Padahal kita selalu tersentuh dengan rahmatnya. Tapi kita tidak mau merasakan. Gitu. Kalau orang lain, orang ngasih sama kita ya. Sesuatu, apalagi uang dan sebagainya. Apalagi yang warna merah itu kan. Nah, itu kan senang kita langsung kita gembira, terima kasih, kita langsung sopan santun sama dia kan. Nah, terus itu kan pemberian yang sedikit di antara pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup siapa yang beri? Itu di dalam tubuh kita itu berapa sel, miliaran sel, siapa yang ngatur? Yang kalau satu urat saja salah, satu saraf saja salah, gimana akibatnya? Sakitnya luar biasa, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala tidak sakit. Siapa yang memberikan? Pori-pori itu semuanya itu. Ada berapa pori di dalam tubuh kita itu. Semuanya tetap masih mengeluarkan keringat seperti semua sebagainya. Kalau Allah berkehendak, tidak. Yang bikin orang itu hormat kepadanya. Yang bikin orang itu merasa kasihan kepadanya. Yang bikin orang itu takdim kepadanya. Yang bikin orang itu hormat kepadanya. Semuanya itu Allah. Semuanya Allah. Yang ngasih makan kamu, Allah. Yang ngasih tidur kamu enak, Allah. Yang ngasih suami yang Masya Allah. Seperti suami-suami kalian itu, Allah. Nah, terus mana? Terima kasihnya. Sekali manusia ngasih sekian saja, terima kasihnya sampai gak enak kalau kita itu mau menentangnya dan sebagainya. Terus Allah gimana? Nah, padahal kita selalu tersentuh dengan. Makanya coba lihat. Semua doanya Nabi SAW itu selalu identik dengan pembinaan keimanan. Coba lihat doanya tidur itu. Apa doanya tidur? Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku letakkan bahuku. Wa bismika arfa'uhu. Dan dengan nama pula nanti aku akan bangun. Lalu kalau engkau menahan nyawa kami ini tidak dikembalikan lagi ke dalam tubuh kami ini, farhamha, rahmatilah dia. Tapi kalau seumpama engkau fain arsaltaha, kalau engkau lepaskan lagi, kembalikan lagi pada tubuhnya, maka fahfadha, jagalah dia. Semua identik dengan Allah Ta'ala. Fahim, a'udzubillahi minal khubusi wal khabai. Semua identik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita laksanakan semuanya itu, doa-doa dan adab-adab sopan santun itu, ah, luar biasa. Terikat kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kita enggak mau. Enggak mau terikat. Enggak mau terikat gitu. Nah, jadi biasakan ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah sinyal itu kuat dengan Allah Ta'ala, maka apa sih yang enggak mungkin? Coba lihat orang-orang ngetop-ngetop itu dulu. Faham semuanya itu siapa yang berikan? Allah Ta'ala semuanya. Allah yang jadikan kemuliaan itu pada diri seseorang. Allah yang menjadikan orang semuanya cinta, orang semuanya benci. Allah yang mengangkat derajat seseorang, Allah yang merendahkan. Tu'til mulka wa ta'izzu wa tadzillu biyadikal. Semua kebaikan ada di tangan Allah. Faham? Dekatkan diri sama Allah. Kesempatan buat perempuan itu kesempatan. Makanya kan Ustaz bilang selalu, kalau anak jadi perempuan satu bulan jadi wali. Ya kan, dari saking banyaknya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu gitu loh. Laki-laki sulit. Mau dapat apa pahala yang besar harus haji dulu, harus jihad dulu, harus sedekah yang banyak dulu. Perempuan gampang sih, malam Jumat malam Senin dapat terus. Nah, tapi Jumat Seninnya turun lagi. Ya kapan mau jadi walinya? Kalau grafiknya naik, turun gitu. Terus, jadikan suami itu di atasnya, raja. Tahu kan raja? Mana ada raja belum tidur, tidur duluan? Mana ada raja belum makan duluan? Nah, jadikan raja. Ngomongnya teratur, yang hormat, yang akhlak. Harus begitu, harus begitu. Itu yang baik, itu yang baik. Kenapa? Sayyidah Khadijah begitu. Sayyidah Fatimah begitu. Apakah kamu merasa bahwasanya kamu lebih baik dari Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah? Hah? Apakah kamu merasa kamu ingin kumpul sama artis-artis itu yang enggak seperti itu pada suaminya? Pengen? Ya enggak apa-apa. Kalau mau jadi artis enggak apa-apa. Tapi jangan salahkan kalau kumpul sama mereka nanti. Itu loh setan itu. Pintar setan. Jangan kamu katakan bahwa setan itu bodoh. Jangan pernah mengatakan, wah ini orang pintar saat S1, S2. Iya, masalahnya setan itu S-nya enggak keterhitung. Nah, itu yang namanya iblis itu sudah beribadah kepada Allah Ta'ala 80.000 tahun. Dan dia sudah tahu trik-triknya itu tahu. Ada kitabnya Ibn Qayyim, Talbisu Iblis. Jadi bagaimana cara iblis itu memberi. Nah, seperti ini tadi kan diceritakan. Ini kan pengalaman itu. Pintar iblis itu. Jadi seakan-akan kita itu bikin diajak kepada kebaikan, padahal enggak, bukan kebaikan. Nah, jadi enggak mungkin kita tahu kecuali dengan cara kita itu membaca, menelaah, belajar, nah, seperti yang sekarang kita laksanakan ini. Nah, jadi kalau mau jadi orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang sedikit bukan kebanyakan, ya kamu harus berusaha untuk menjadi yang sedikit bukan kebanyakan. Ngerti enggak? Kalau mau jadi orang yang sedikit bukan kebanyakan, ya kamu harus berusaha untuk menjadi orang yang sedikit itu. Orang sedikit itu kan bukan orang kebanyakan, artinya bukan leha-leha hidupnya. Wa man talabal ma'ali sahiral layali, man talabal ula sahiral layali gitu. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, ya harusnya dia bangun malam. Orang bangun malam sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Yang banyak apa? Tidur. Orang yang sholat duha sedikit atau banyak? Nah, jadi yang sedikit itu. Orang yang soliha, istri soliha sedikit atau banyak? Sangat sedikit. Nah, yang banyak enggak. Jangan dengarkan kata orang, biarkan apa kata orang, biarkan apa kata suamiku. Walaupun suamiku tambah jadi, brutalnya tambah jadi. Nah, tetap ana melaksanakan seperti yang diperintahkan Nabi. Enggak peduli. Nah, tapi syaitan itu terus datang. Terus saya, jangan mau kamu begini-begini, jamaah gitu. Jadi makanya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dengan berkatnya kemuliaan daripada majelis ini kita semuanya mendapatkan anugerah pada Allah SWT. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dapat merasakan nikmatnya iman di dalam hati kita sehingga kita beribadah, berakhlak yang baik, terlintas yang baik-baik dalam hati dan selalu memenangkan malaikat kita yang dalam tubuh kita itu mudah karenanya. Ya, Ustazah?